Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafidh al-Mutqin al-Jihbidh Amirul Mu'minin fil hadith Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa ghafar lah fi kitabihi sahih kitabul hajj babu man nahara hadiyahu biyadih, bab yang menahar hewan hadiyunya dengan tangannya sendiri. Baik, terkait dengan menyembelih hewan hadiyu, ada dua kemungkinan. Yang pertama, disembelih sendiri. Ini yang afdal bagi yang mampu. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kemungkinan yang kedua, diwakilkan kepada orang lain. Diwakilkan kepada orang lain, diserahkan kepada orang lain untuk menyembelih hadiyunya. Ini boleh, dikarenakan Rasulullah SAW menunjuk sahabat Ali untuk menyembelih hewan hadiyunya. Ya, nanti akan disebutkan pada beberapa bab setelahnya, sahabat Ali yang diperintahkan Rasul untuk menangani hewan hadiyunya. Sehingga boleh disembelih sendiri, boleh pula diwakilkan oleh orang lain. Kalau menyembelih sendiri harus punya kemampuan. Ya, punya skill menyembelih dan mengerti ahkamnya. Kalau diwakilkan kepada orang lain, diwakilkan kepada orang yang punya skill, kemampuan dalam menyembelih dan mengerti pula ahkamnya. Biasanya para jazar, para jagal-jagal hewan. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Sahl ibn Bakar al-Basri. Qala haddathana Wuhayb ibn Khalid al-Basri. An Ayyub, wa Ayyub as-Sakhtiyani. Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Bapaknya namanya Kaisan. Ayyub bin Kaisan As-Sikhtiyani. Al-Basri. An Abi Qilabah. Abu Qilabah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi. Abdullah bin Zaid al-Jarmi. An Anas wa Anas ibn Malik Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa dzakara al-hadits, dan beliau menyebutkan hadis cukup panjang. Qal, beliau mengatakan, wa naharan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biyadihi sab'a budnin qiyama. Dan an-nabi sallallahu alaihi wasallam menahar dengan tangannya 7 ekor unta hadyu qiyaman, dalam keadaan onta-onta itu berdiri. Nanti akan disebutkan pembahasannya di bab yang setelahnya. Wa dhaha bil madinati, dan beliau udhiyah berkurban di kota Madinah. Kabshaini amlahaini aqranaini, dengan 2 kambing kibas. Amlah. Amlah itu yang ada warna-warna hitam di bagian muka, perut,

Naam. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al-Qa'nabi al-Basri. Qala haddatsana Yazid bin Zuraiyah al-Basri عن يونس ويونس ابن عبيد البصري عن زياد ابن جبير جاء البصري. Jadi sanadnya dari mulai awal sampai Ziyad Basriyun. Namanya Musalsalun bil Basriyin ila Ziyad bin Jubair. Adapun sahabinya Abdul bin Umar Madani. Qala dia berkata raaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Aku pernah melihat Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya ata ala rajulin mendatangi seseorang laki-laki. Tidak tahu namanya siapa. Qad anakha badanatahu. Dia telah menambatkan unta korbannya. Yanharuha. Hendak dia nahar. Jadi dibiarkan berdiri tegak. Ditambatkan di sebuah tempat. Mau dinahar dengan cara seperti itu. Qala maka berkata Ibnu Umar ib'adha qiyaman. Bangkitkan unta itu dalam kondisi berdiri muqayyadatan dan diikat. Yani diikat kaki sebelah kiri bagian depannya. Sunnah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala Syu'bah an Yunus akhbarani Ziyad. Ini riwayat Syu'bah menerangkan Yunus menggunakan sifat akhbarani. Kalau di atas Yunus an ya menggunakan an ana. Enggak ada masalah. Baik. Ini adalah kaifiah pertama sunnah nahr. Kaifiyah pertama sunnahnya nahr menahr unta dalam keadaan muqayyadatan dan dijelaskan terkait dengan sifat takyidnya. Assalamualaikum. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ucapan sahabi sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qaulus sahabi sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahu hukmul marfu'. Lahu hukmul marfu'. Ucapan sahabi. Ucapan seorang sahabi ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dihukumi sama seperti marfu', yakni sebagai sabda Rasul atau sebagai tindakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hujjah. Hujjah. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian yang dimaukan dengan sunnah di sini adalah hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sunnah dengan makna lawan dari wajib. Tapi sunnah di sini umum mengandung makna hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bimbingan Rasul macam-macam, ada yang wajib, ada yang sunnah muakkadah, ada yang afdaliyah, macam-macam. Sehingga lebih umum bahasanya. Lebih umum bahasanya. Kalau dia bertanya, apa

Dan Nabi SAW menahar dengan tangannya sendiri 7 ekor onta hadyu dalam kondisi onta-onta itu berdiri. Kiaman ini halnya badannya, bukan Rasul. Kalau Rasul qaiman, kan gitu ya. Dikarenakan kiaman kembali kepada sab'a budun. Wadhaha bil madinati ka bisyai'in amlahain aqranain, dan beliau udhiyah berkorban di kota Madinah dengan 2 kambing kibas amlah aqran. Qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Isma'il. Musaddad ibnu Musarhad Abul Hasan al-Basri. Qala haddatsana Isma'il, Isma'il ibnu Ulayyah. Ulayyah ibunya. Dari Isma'il bin Ibrahim bin Miqsam. Masyhur dengan ibnu Ulayyah. An Ayyub, yang di atas As-Sakhtiyani. An Abi Qilabah, yang di atas. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين. ثم دعا دعاء. قال وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه. Sekarang tunjukkan isnad yang lain. Ayub dari seorang laki-laki dari Anas bin Malik. Ini untuk menerangkan terkhilaf di kalangan para rawinya. Ada yang mengatakan Ayub an Abi Qilabah an Anas. Ada yang mengatakan Ayyub an rajul an Anas. Inilah ya Dur, enggak ada masalah dikatakan sudah disebutkan namanya siapa rajul tadi, yaitu Abu Qilabah. Dan yang menambahkan dengan nama adalah rawi-rawi yang sangat kuat. Uhayb, Ismail, dan yang lain-lainnya menyebut nama langsung Abu Qilabah. Sehingga enggak ada masalah. Qala thumma bata hatta asbah. Kemudian beliau bermalam di Dhul Khulaifah hingga subuh. Fasalah subha, beliau mengerjakan salat subuh di Dhul Khulaifah. Thumma rakibah rahilatahu. Kemudian beliau menaiki kendaraannya. Hatta idha stawad bihil bayda, ahalla bil bi'umratin wa hajjah. Hingga ketika sudah sejajar bayda dengan Rasulullah SAW, beliau ihlal umrah dan haji. Labbaik Allahumma umratan wa hajjah. Indah. Syahidnya pada kata-kata wa nahara biyadi sab'a budnin qiyaman. Ada kata-kata qiyaman. Lafaz ini yang tegas menunjukkan nahrul budni qa'imatan. Menahar kurma-kurma. Menahar onta-onta kurban, onta-onta hadyu dalam kondisi dia berdiri. Berdiri. Dan berdirinya muqayyadatan. Diikat kaki kiri bagian depannya. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ingat, ini hanya pada unta. Ya, ini kaifiyah pada nahrul ibil. Pada unta. Barakallahu fikum. Baik, ada satu lafaz yang penting untuk disinggung ya, ikhwan. Pada hadis Anas bin Malik ini. Pada kata-kata wadhaha bil madinati kabashaini amlahaini aqranain. Dari lafaz ini kita bisa ambil faedah bolehnya jamaah haji di Mekah sana dia menyembelih hadyu dikarenakan hajinya. Di tanah air dia juga berkorban. Barakallahu fiik. Ada ya juz, karena Rasul yang mengamalkannya. Beliau berhaji, pada hajinya beliau menyembelih unta hadyu di Madinah. Beliau udhiyah dengan 2 ekor kambing kibas amlah akron. Dipahami ya? Berarti boleh bagi para jamaah haji yang sedang haji di tanah suci sana, di sana dia menyembelih hadyu untuk hajinya, di tanah air menyembelih kurban. Dipahami? Ada ya juz. Dan tidak harus sama, bisa kambing dua-duanya,

Nah, nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.